Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. عَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam, pada kesempatan yang terakhir telah kita selesaikan pembahasan tentang sholat kusuf atau sholat gerhana, sehingga pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab sholatul istisqa, bab tentang sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Dan sebagaimana biasanya, penulis kitab ini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum memasuki hadis-hadis yang terkait dengan sholat istisqa. Beliau rahimahullah mengawali pembahasan dengan mendefinisikan kalimat istisqa. Kalimat istisqa dari fi'il atau kata kerja istasqa, yastasqi, istisqa'an, sebuah kalimat yang sering kita dengar, namun terkadang kita belum mengetahui apa definisinya, apa pengertiannya. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, huwa lughatan, kalimat istisqa secara bahasa artinya adalah talabuka as-suqya li nafsika au li ghairik. Istisqa secara bahasa artinya adalah engkau meminta minuman untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain. Ini pengertian istisqa secara bahasa. Sebagai contoh, misalnya kita mengatakan astasqi fulanan, aku meminta minuman kepada fulan. Itu contoh penggunaan kalimat istisqa dalam bahasa Arab. Wa syar'an, adapun pengertian istisqa secara syar'i, dan ini yang menjadi pembahasan kita dalam kitab yang sedang kita bahas, pengertian istisqa secara syar'i adalah talabuha minallahi ta'ala 'inda husulil jadab 'ala wajhin makhsus. Istisqa secara syar'i adalah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'inda husulil jadab, ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan atau ketika terjadi musim paceklik. Ala wajhin makhsusin, dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat istisqa adalah salat untuk meminta hujan ketika terjadi musim paceklik dengan tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, Salatul istisqa min dawatil asbab. Salat istisqa termasuk salat yang memiliki sebab. Salat yang dilakukan karena ada sebabnya. Allati tushra'u 'inda wujudi asbabiha. Yang mana salat istisqa itu disyariatkan ketika ada faktor penyebabnya. Kalkusufi wa salatil janazah. Seperti salat kusuf atau salat gerhana. Salat kusuf juga termasuk salat dawatul asbab. Salat yang ada faktor penyebabnya. Disyariatkan salat kusuf ketika terjadi gerhana. Faktor penyebabnya adalah gerhana matahari atau bulan. Kalau tidak ada gerhana, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat kusuf. Wa sholatil jenazah. Contoh yang lain adalah sholat jenazah. Sholat jenazah juga termasuk sholat zawatul asbab. Sholat yang ada faktor penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena kematian seorang muslim. Wa sababuha, adapun faktor penyebabnya, kata beliau rahimahullah, tadarrurun nasi bil qahti. Faktor penyebab disyariatkannya salat istisqa adalah karena kerugian yang menimpa manusia. Mining qita'il amtar au taghawuril abar au jifafil anhar. Kerugian yang dialami oleh manusia karena musim kemarau yang berkepanjangan, seperti misalnya terputusnya hujan atau keringnya sumur dan sungai. Itu beberapa contoh dampak buruk yang diakibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Bahkan boleh jadi hewan-hewan ternak juga akan mati karena tidak ada air, rumput juga kering, sehingga manusia sangat membutuhkan hujan saat itu. Maka disyariatkanlah pelaksanaan sholat istisqa. Demikian mukaddimah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-152 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Qal, beliau mengatakan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk meminta hujan. Tentunya meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Beliau pun menghadap ke arah kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawwala rida'ah, dan beliau memindahkan posisi ridanya. Rida itu semacam selendang atau yang semisalnya. Summa shalla rak'atain. Kemudian beliau melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qira'ah. Beliau mengeraskan bacaan pada 2 rakaat tersebut. Wa fil lafzin ilal musalla, dan dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke musalla. Musalla dalam pengertian tanah lapang sebagai tempat pelaksanaan sholat istisqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini secara global menjelaskan kepada kita tentang tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Nabi alaihissalatu wassalam keluar menuju musalla, ya, menuju tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fase yang pertama. Ya, tahapan yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya beliau merubah posisi ridanya, ya, dirubah posisi selendangnya yang sebelah kanan ke kiri, yang sebelah kiri ke kanan. Kemudian selanjutnya beliau melakukan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya awalan yang pertama, masyru'iyatu sholatil istisqa, disyariatkannya melakukan sholat istisqa. Wa ajma'al ulama ala istihbabiha, dan para ulama telah bersepakat tentang disunahkannya sholat istisqa. Semuanya sepakat sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Illa Aba Hanifah, fa innahu yara annal istisqa'a yushra'u bimujarradi du'a. Kecuali Abu Hanifah, karena beliau berpandangan bahwa meminta hujan itu hanya disyariatkan dengan melakukan doa saja. Ini menurut pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Tidak perlu melakukan sholat sebanyak 2 rakaat, cukup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafahu ashabu, dan pendapat Abu Hanifah ini diselisihi oleh murid-muridnya sendiri. Karena pendapat beliau rahimahullah bertentangan dengan nas dalam hadis tadi. Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini melakukan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat. Sehingga pendapat beliau adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Kata sahabat Abdullah radhiyallahu anhu, "Tsumma shalla rak'atain." Kemudian Nabi alaihi wasallam melakukan salat istisqa sebanyak 2 rakaat. Dan ini memberikan faedah kepada kita betapa para ulama adalah orang-orang yang tidak mau taklid terhadap guru-guru mereka. Ketika guru-guru mereka menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau rahimahullah bersendirian dalam hal ini. Bahkan murid-murid beliau menentang pendapat tersebut. Sehingga ini merupakan sebuah faedah yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, taklid adalah perkara yang tercela dalam agama Islam. Dan para imam yang 4, ya, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad, mereka juga mengajarkan para muridnya agar tidak melakukan taklid, taklid buta, ya, sikap fanatisme yang tercela dalam agama Islam. Diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengatakan, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau ada sebuah hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza qultu qawlan khalafa qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli 'aradul haid." Kata beliau rahimahullah, "Jika aku mengatakan suatu pendapat yang menyelisihi pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku ke tembok." Kata beliau rahimahullah. Kemudian tsanian, faedah yang kedua, annahu yushra'u laha khutbah, terkait dengan adab atau tata cara pelaksanaan salat istisqa. Kata beliau rahimahullah, disyariatkan untuk melakukan khutbah. Seorang imam dianjurkan untuk menyampaikan khutbah kepada para makmum. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Tashtamilu ala ma yunasibul hal. Isi khutbahnya tersebut menyesuaikan kondisi saat itu, kondisi kaum muslimin saat itu, sehingga tema yang diangkat terkait dengan pelaksanaan sholat istisqa. Minal istighfar wa tadarru' wa du'a wa zajr anil mazalim wal amr bitawbah. Apa tema khutbah yang diangkat? Kata beliau rahimahullah, yaitu perintah untuk beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, wazajr anil mazalim, dan larangan untuk melakukan berbagai kezaliman, wal amr bitaubah, dan perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadinya musim kemarau atau musim paceklik merupakan sebuah musibah bagi kaum muslimin. Dan faktor terjadinya musibah adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Musibah apapun itu, apakah berupa gempa bumi, gunung meletus, gerhana matahari atau bulan, termasuk di antaranya musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga hendaknya seorang khatib memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu dikarenakan perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Salisan kemudian, faedah berikutnya yang ketiga, antakunal khutbah qabla shalah. Khutbah dilakukan sebelum salat. Khutbah dulu baru kemudian setelahnya melakukan salat istisqa. Waqad warada fi ba'dil ahadits, dan ini telah datang penjelasannya dalam sebagian hadis. Fa fi musnadil Imam Ahmad annahu yabda'u bis-salati qabla al-khutbah. Di dalam musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pernah memulai dengan salat sebelum khutbah. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat dulu, baru kemudian setelahnya menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Wa huwa madhhabu jumhuril ulama min asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wa ghairihim. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama. Dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan yang lainnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah khutbah dulu atau sholat dulu. Adapun jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat sholat dulu baru kemudian setelahnya khutbah. Wa anil imami Ahmad fi dhalika thalathu riwayat. Dan dari Imam Ahmad tentang hal ini ada tiga riwayat, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, taqdimus shalah, adalah mendahulukan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, aksuha, sebaliknya, yaitu mendahulukan khutbah. Kemudian pendapat yang ketiga, wajawazul amurain, bolehnya melakukan dua perkara tersebut. Ya, dipersilakan untuk memilih, boleh khutbah dulu, boleh pula sholat dulu. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa dalam hal ini ada kelonggaran, ya, ada kelonggaran, ada keringanan. Silakan mau khutbah dulu boleh, mau sholat dulu juga boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah yang keempat, istiqbalul kiblah inda doa, dianjurkannya menghadap kiblat ketika berdoa. Sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Dia menghadap ke arah kiblat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha madhinnatul ijabah, karena itu merupakan tempat terkabulnya doa. Dan secara global seorang muslim dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Bahkan dalam berbagai pelaksanaan ibadah, ya, ketika berdoa, ketika sholat, ketika menyembelih hewan kurban, ya, hewan kurbannya diarahkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat, dan ibadah yang lainnya. Khamisan kemudian, faedah berikutnya yang kelima, masyru'iyatu tahwilir rida athna ad-du'a, disyariatkannya memindah posisi rida di tengah pelaksanaan doa. Ini adab yang perlu diketahui bagi seorang imam dalam pelaksanaan sholat istisqa. Berusaha untuk memindah posisi rida yang tadinya di kanan dipindah ke kiri. Demikian pula sebaliknya, yang tadinya di kiri dipindah ke kanan. Ya. Dan kalau sekarang yang biasa dilakukan oleh para ulama adalah dengan memindah ibaah. Ibaah itu pakaian luar tanpa lengan yang diselimutkan ke tubuh. Ya. Jadi contoh konkretnya seperti ini. Ibaah, ya. Ibaah itu pakaian luar tanpa lengan yang diselimutkan ke tubuh. Kalau ibaah besar, ya, besar dan panjang sampai bawah. Nah, bagaimana kaifiahnya, tata caranya dirubah. Yang kanan ya diubah menjadi sebelah kiri. Ya, seperti ini. Yang tadinya di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Ya. Seperti ini tata caranya. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah apa hikmahnya. Kenapa seorang imam dianjurkan untuk melakukan hal tersebut? Kata beliau rahimahullah, tafa'ulan bi tahawuli halihim minal qahti wal jadbi ila ar-raha wal khasr, untuk menumbuhkan harapan agar kondisi mereka berubah dari kekeringan menjadi kesuburan. Ya. Untuk menumbuhkan harapan atau optimisme, sehingga seolah-olah mereka mengatakan, ya Allah rubahlah kondisi kami, ya, dari kekeringan menjadi kesuburan, ya, sebagaimana kami merubah posisi ridak kami. Dan ada khilaf di kalangan para ulama apakah hal tersebut hanya disunahkan bagi seorang imam atau juga berlaku bagi para makmum. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang rajih, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah hal tersebut hanya disunahkan bagi seorang imam. Adapun para makmum tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah berikutnya yang keenam, al-jahru fi salatil istisqa bil qiraah. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan dalam pelaksanaan salat istisqa. Meskipun dilakukan pada siang hari, ya, tetap dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Wa hadza sya'nu kulli salatin takunu jami'ah kal jum'ah wal idaini wal kusuf, dan ini merupakan kondisi semua salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah seperti salat Jumat, ya, meskipun dilakukan pada siang hari tetap dianjurkan untuk mengeraskan suara. Wal idain, demikian halnya sholat dua hari raya. Wal kusuf, dan juga sholat gerhana. Hukumnya sunnah dan tidak sampai wajib. Sabian, kemudian faedah yang ketujuh dan yang terakhir dalam kesempatan kali ini. Antakuna sholatuha fis sahra, terkait dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa. Kata beliau rahimahullah, hendaknya dilakukan di padang pasir atau di musola, ya, bukan di masjid. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litattasi'a linnas wa liyabruzu bidha'fihim wa 'ajzihim amam Allah taala. Adapun hikmahnya, kata beliau rahimahullah, agar bisa menampung sekian banyak manusia. Ya. Agar bisa menampung sekian banyak kaum muslimin. Dan agar kaum muslimin bisa menampakkan kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan, mulai dari rumah ya sampai musala, kaum muslimin dianjurkan untuk berjalan kaki dengan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri. Ya. Sampai-sampai sebagian ulama menjelaskan hendaknya kaum muslimin mengenakan pakaian yang sederhana. Yang sederhana, yang tidak mewah. Ya. Sebagai bentuk perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya berpuasa, ya. Berpuasa sunnah, kemudian menjauhi segala bentuk kezaliman. Nah, itu adab-adab sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.